الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan ridha-Nya dan dengan taufik-Nya kita bisa menyelesaikan kitab yang pertama dari silsilah tauhid kita, yaitu kitab Thalathatul Usul, yang insyaallah pada hari ini kita akan masuk pada kitab yang kedua dari silsilah tersebut, yang insyaallah akan kita ambil sebuah risalah. Di antara risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya, risalah yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keberkahan padanya. Walaupun risalah tersebut adalah risalah yang singkat, tetapi faedahnya begitu banyak. Bagaimana tidak? Sebuah risalah yang di sana pengarangnya menerangkan tentang kaidah-kaidah yang hendaknya diketahui oleh seorang yang menyatakan dirinya sebagai ahlu tauhid. Risalah yang menerangkan tentang kaidah-kaidah tentang tauhid dan kaidah-kaidah tentang syirik, sehingga mengetahui tauhid itu bagaimana dan syirik itu bagaimana. Yang kedua, hal ini merupakan kunci utama kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba. Karena tidaklah akan bermanfaat amalan-amalannya tanpa dia bangun di atas tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang keadaan mereka-mereka yang amalannya tidak memenuhi syarat tersebut. Allah Taala, "Wadzinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan apa-apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan semasa di dunia, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan, tidak mempunyai manfaat, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dikarenakan amalan tersebut tidak dibangun di atas kaidah utama tadi. Tidak dibangun di atas tauhid dan tidak terlepas dari kesyirikan. Oleh karena itu, ikhwani fillah, pelajaran kita ini merupakan pelajaran yang penting yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk bisa memahaminya dengan benar dan memegangnya serta menjaga dirinya untuk tetap istiqomah di atasnya. Risalah tersebut diberikan oleh pengarangnya dengan judul Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah utama. Yang namanya qawaid ikhwani fillah sebagai pondasi, sebagai suatu pokok yang dari pokok tersebut bercabang-cabang perkara yang lainnya. Sehingga jika seorang memahami dalam suatu ilmu kaidah-kaidah dalam ilmu tersebut, maka mudah baginya untuk memahami yang menjadi perkara-perkara cabang dari ilmu tersebut. Sehingga memahami kaidah itu sangat penting. Dengan paham kaidah, insya Allah perkara-perkara yang lainnya akan menjadi mudah baginya. Tentunya sebelum kita masuk pada kitab tersebut, merupakan perkara yang hendaknya kita ketahui adalah mengenal keadaan pengarang, sehingga dengannya kita akan lebih mencintai orang yang telah menyampaikan kepada kita pelajaran yang berharga ini, dan darinya pula kita mengambil ibrah, mengambil faedah. Kenapa dakwah orang tersebut bisa sedemikian kuat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena beliau yang begitu ringkas dan begitu mudah dipahami tetap dikaji oleh kaum muslimin. Padahal di sana banyak sekali karangan-karangan yang mungkin berlipat-lipat dari sisi ketebalan, dari sisi penyampaian dalil-dalil, kan tapi demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan barokah pada apa-apa yang dia kehendaki. Sayyid Ikhwanikillah, pengarang kitab ini adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Abul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Beliau seorang imam Al-Allamah Al-Mujaddid. Gelar-gelar tersebut diberikan oleh para ulama bukan satu dua, akan tapi hampir semua ulama-ulama yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan gelar yang demikian. Kunyah beliau adalah Abul Husain. Namanya Muhammad. Bapaknya Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Uyainah yang ada di tengah-tengah Jazirah Arabiyah pada tahun 1115. Kedua orang tua beliau adalah orang tua yang mulia. Jadi beliau dilahirkan memang dari keluarga yang baik dari sisi pendidikan agama. Karena orang tuanya, siapa orang tua beliau ini? Abdul Wahab bin Sulaiman, yang telah meninggal pada tahun 1153 Hijriah, termasuk ulama negeri Najd yang terkenal dan merupakan qadhi, merupakan hakim di negeri Uyainah. Dan tentunya hakim di tempat tersebut pada saat itu bukan sebagaimana hakim yang kita kenal di negeri kita. Karena seorang qadhi pada saat itu hendaknya seorang yang mempunyai pemahaman agama yang luas dalam menentukan hukum, menentukan perkara yang halal dan haram. Adapun negeri kita, wallahu musta'an. Dan kakeknya yaitu Sulaiman, beliau juga termasuk seorang ulama yang terkenal pada bidang fikih dan merupakan ahli fatwa. Sehingga memang keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah keluarga yang penuh dengan ilmu. Sehingga tidak heran beliau bisa menghafal Al-Quran pada umur kurang dari 10 tahun. Ya, ya. Beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Quran, kapan umurnya? Kurang dari 10 tahun. Kalian sudah berapa umurnya? Sebelum lebih sudah. Iya, makanya ya, yang sekarang masih menghafal Al-Quran hanya bersemangat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat-ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an, maka jangan kita berputus asa. Lihat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bisa menghafalnya dan bisa khatam Al-Qur'an tersebut ya, dalam keadaan umur beliau kurang dari 10 tahun. Beliau kemudian belajar fikih sampai ya, memahami dengan pemahaman yang benar. Dan beliau banyak membahas ya, dan membaca kitab-kitab tafsir dan hadis, sehingga akhirnya beliau menguasai berbagai macam ilmu dan bisa menghafal berbagai macam matan-matan pada setiap bidang-bidang ilmu syar'i. Setelah selesai menuntut ilmu dari orang tuanya, dan ini sebenarnya merupakan asal seorang tua, dia yang mendidik anaknya, berusaha mendidik anaknya karena memang yang merupakan penanggung jawab seorang anak adalah orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Dan anak merupakan perkara yang di bawah tanggungannya, sehingga merupakan kewajiban dia untuk mendidiknya sejak kecil. Kemudian beliau melakukan rihlah keluar untuk semakin memperbanyak dan memperdalam ilmu beliau, sehingga dia pergi ke Najd, ke Mekah, dan membaca serta mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana. Kemudian beliau juga melakukan rihlah ke Madinah, mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana, membaca pada ulama-ulama yang ada di sana. Kemudian beliau juga rihlah ke Basrah dan negeri Ahzab. Sehingga berkat semangat beliau yang tinggi ini dan tidak mudah untuk menyerah atas berbagai macam ujian, Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya pintu-pintu ilmu. Terlebih lagi beliau adalah seorang yang dikenal dengan pemahaman yang cerdas. Kemudian dengan hafalan yang kuat, sehingga dengan modal itu akhirnya beliau pun bisa mencapai derajat yang tinggi dari sisi keilmuan. Di antara sifat beliau adalah beliau itu senantiasa mengisi waktunya untuk mutalaah, kemudian membahas suatu permasalahan dan mengarang. Dan sifat beliau bukan orang yang mudah menyerah dalam menulis, tidak pernah bosan dalam menulis. Sehingga beliau mempunyai banyak kitab. Kitab-kitab yang sering beliau baca adalah kitab-kitab dua imam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullah ta'ala. Sehingga kita lihat, ya, karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak sekali ya, terpengaruh, banyak sekali di sana ya, asal-asal dari perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullah ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah meninggal bapak beliau pada tahun 1153, beliau pun mulai berdakwah secara ya, terang-terangan berdakwah ya, karena sebagai pengganti dari bapaknya, menyerukan pada tauhidullah dan mengingkari kemungkaran serta membantah ahlul bidah penyembah. Demikian pula dia menerangkan kebatilan-kebatilan mereka-mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin tapi masih menyembah pada berhala-berhala, baik itu kuburan maupun hal-hal yang lainnya. Sehingga dikarenakan kuatnya beliau dan kekokohan beliau dalam menerangkan al-haq banyak mendapatkan rintangan dan gangguan, sehingga tidak sedikit sering terjadi adu fisik dengan ahlul batil. Dan tapi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya, akhirnya Syekh Muhammad bin Abdullah bisa mendapatkan seorang yang membantu dakwah beliau dari sisi kekuatan, karena akhirnya mendapatkan sambutan yang baik dari Al-Su'ud, pemerintah Al-Su'ud saat itu. Sehingga akhirnya pemerintahan tersebut dipegang oleh Al-Su'ud dan beliau Syekh Muhammad bin Abdullah yang menjadi muftinya, dan sampai sekarang keturunan dari Al-Su'ud sebagai pemegang tampuk pemerintahan dan keturunan Syekh Muhammad bin Abdullah sebagai mufti negeri tersebut. Sehingga dikarenakan tergabung pada suatu negeri kedua kekuatan tersebut. Yang pertama adalah kekuatan dari sisi fisik. Yang kedua kekuatan dari sisi agama. Karena fisik butuh, namanya negeri butuh pasukan yang mempertahankan pemerintahannya. Dan sebuah negeri butuh pula seorang alim yang bisa mengarahkan dan memberikan bimbingan-bimbingan agar tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya pemerintahan berjalan dengan baik. Walaupun tentunya di sana ahlul batil terus berusaha untuk merongrong negeri tersebut. Banyak sekali pujian para ulama ikhwan fillah kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Tidaklah seorang alim dari ulama ahlu sunnah wal jamaah kecuali mereka memuji syekh yang mulia ini. Sehingga tidak heran jika beliau dikenali dengan Syekhul Islam, dikenali dengan Al-Mujaddid Pembaharu. Karena sebelum doa beliau di negeri Saudi tersebut, mereka banyak sekali terjatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itulah kita lihat kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mayoritasnya menyeru kepada tauhid uluhiyah. Menyeru agar manusia memurnikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau pada tahun 1206. Jadi umurnya berapa? Jadi lahirnya tahun 1115 dan meninggal 1206. Jadi umurnya 91 tahun. Umur tersebut dia habiskan untuk belajar dan berdakwah, menyeru kepada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mengumpulkan kita semua dengan beliau bersama mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Demikian secara ringkas terjemah dari pengarang risalah yang ringkas ini, yang di sana insyaallah kita mengambil faedah bahwasanya semangat dalam menuntut ilmu itu salah satu kunci kepada jalan seorang dalam menempuh jalan yang penuh ujian ini. Demikian pula kunci yang lainnya adalah keikhlasan. Keikhlasan, tanpa keikhlasan semua tidak akan bermanfaat. Sehingga sungguh perkataan yang sangat bagus dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika dikatakan kepada beliau saat beliau mengarang Al-Muwatta. Pada saat itu banyak sekali para ulama yang mengarang Al-Muwatta. Sudah banyak Al-Muwatta, kenapa kamu masih juga mengarang Al-Muwatta? Maka beliau menjawab, maka ana lillahi tabi. Apa-apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan tetap. Adapun yang dilakukan hanya untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan pujian dari manusia, atau hanya sekedar untuk mendapatkan gelar saja, maka keadaannya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa ammaz zabadu fa yadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fa yamkutu fil ardh. Adapun buih-buih itu, maka dia akan hilang begitu saja. Tidak ada bekasnya. Adapun apa-apa yang memberikan manfaat kepada manusia, maka dia akan tetap kokoh di muka bumi ini. Dan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil mukadimah dari kitab beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, as'alu Allah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yatawallaka fi dunya wal-akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idha wa'tiya shakara wa idha batuniya sabara wa idha adhanaba istaghfara fa inna haulai salat penuhanul sa'adah. Sebuah mukadimah yang sangat bagus dan ringkas, tetapi mengandung makna yang begitu banyak. Oleh karena itu, kita ambil kalimat per kalimat dari apa yang beliau tulis ini. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk pengikutan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketidakan Bikitabillah Tabaraka wa ta'ala, karena kitab Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, tabarrukan bismihi azza wa jalla, yaitu untuk meminta berkah dengan namanya yang maha agung. Dan yang ketiga adalah untuk mengikuti jejak-jejak para rasul yang mereka senantiasa mengawali tulisan-tulisan mereka, mengawali surat-surat mereka dengan bismillah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita dari kisah Nabi Sulaiman. Qala Allahu taala, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa tuni muslimin. Dan surat An-Naml ayat 23 sampai 31. Di sini Allah mengabarkan tentang perkataan ratu negeri Saba yang masyhur diriwayatkan kepada kita dengan nama Bilqis. Tapi riwayat yang memberikan ta'yin nama tersebut tidaklah sahih. Sahih. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguhnya aku ini dilemparkan kepadaku sebuah kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman. Kitab tersebut dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kitab tersebut ada lafaz bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Allah ta'lu alaiya waktuni muslimin. Kemudian Sulaiman mengungkapkan keinginannya, yaitu Allah ta'lu alaiya waktuni muslimin. Jangan kamu merasa tinggi dariku. Ya, merasa ya sombong, tidak mau patuh. Waktuni muslimin, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri dan keadaan berislam pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini syahid yang kita inginkan adalah Sulaiman mengawali suratnya tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Beliau senantiasa mengawali kitab-kitab beliau, risalah-risalah beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang datang di Sahihain dari hadis Abi Sufyan, bahwasanya Nabi SAW ketika mengirim surat kepada Hirakl Azimur Rum untuk mendakwahi dia masuk Islam, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Hirakl Azimur Rum aslim taslam. Di sini beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memerintahkan untuk berislam, sehingga dengan Islam tersebut dia akan selamat. Oleh karena itulah Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan dalam Fath al-Bari, wa qad istaqarra 'amalul musannifin 'ala iftitahi kutubil 'ilm bil basmalah. Wa kadza mu'dhamu kutubir rasail. Telah tetap amalan para pengarang. Ya, mereka itu mengawali kitab-kitab ilmu dengan bismillah. Dan demikianlah keadaan mayoritas kitab-kitab yang ditulis. Sehingga merupakan hal yang jangan sampai kita tinggalkan untuk mengawali tulisan-tulisan kita, mengawali surat-surat kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Semua perkara yang penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu adalah terputus, maknanya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang khonifillah diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Jami' beliau. Demikian pula diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, akan tetapi pada sanadnya Ahmad bin Muhammad bin Imran Al-Janabi. Dia seorang Syi'i. Namanya Syi'i ya, paling suka untuk menipu. Oleh karena itulah Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala yang menuduhnya sebagai pemalsu hadis, sehingga derajat hadis ini adalah dhaif jiddan. Jadi kita ketahui ya, di antara sebab para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di permulaan kitab-kitab beliau adalah yang pertama untuk mengikuti Al-Quran yang di sana diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula untuk meminta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk mengikuti sunnah para rasul yang mereka senantiasa mengawali tulisan-tulisan mereka, surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dulu kita ambil pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.